Tahukah kau, ku rindu dirimu. Tahukah kau, rasakah kasih cintaku putih. Rasakah kasih saat gelisah, begitu buas hancurkan jiwa. Saat tak kuat lagi memendam marah, sungguh aku cinta kau. Jangan didik anak kita penakut. Jangan ajar anak kita pengecut. Tolong kabarkan tinjuku untungnya. Demi kebenaran yang nyata, istriku manis, senyum yang manis, oh anakku jantan, tertawalah lantang. Istriku manis, jangan menangis, oh anakku jantan, murkalah jantan. Istriku manis,